Afdolkah kita salat tarawih 8 rakaat di masjid yang tarawihnya 20? Terima kasih Ustaz. Masalah salat tarawih, pendapat yang kuat di kalangan para ulama adalah pendapat 4 mazhab. Tidak ada batasan jumlah tertentu untuk jumlah rakaat tarawih. Dan ini sudah saya bahas panjang lebar ya, berdasarkan dalil yang ada. Dan ini yang dipraktikkan di Arab Saudi. Terutama di 10 malam terakhir mereka salat 33 rakaat. Mereka sholat 33 rakaat, hari-hari biasa mereka sholat 23 rakaat. Ini pendapat 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan dalilnya terlalu banyak akan hal ini. Oleh karenanya, kalau ada di masjid yang kebetulan melaksanakan sholat 20 rakaat, maka afdalnya kita sholat bersama imam sampai selesai. Karena Nabi SAW bersabda, man sholla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Meskipun yang terafdal, yang terbaik adalah 11 rakaat. Ini yang terbaik. Tentu dengan salat yang tenang, dengan bacaan yang panjang, dengan lebih khusyuk, maka ini lebih baik daripada 20 rakaat. Karena Rasulullah SAW salatnya 11 rakaat. Namun telah ada orang yang salatnya 20 rakaat dengan memperingan, mempercepat sebagaimana di Masjid Nabawi, Masjid Haram, maka ini tidak mengapa. Ya, di zaman Imam Malik mereka salat 40 rakaat. Ini tidak jadi masalah. Maka tatkala kita sholat di masjid yang 20 rakaat, kita berusaha sholat sama imam sampai selesai. Kecuali masjid tersebut misalnya menyediakan 11 rakaat, nanti ada lagi yang imam lain, apa namanya, lanjut sampai 23 rakaat. Kita ikut imam yang pertama, yang penting imamnya selesai. Maka tidak mengapa. Tapi kalau dia hanya menyediakan cuma 23 rakaat, maka kita usahakan sholat bersama dia sampai apa? Selesai, agar kita mendapatkan pahala sholat semalam suntuk.